بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita sampai di halaman 22 dari kitab ini. Kita mulai pembacaan dari Az-Zahabi, atau dari kata apabila seorang dari kita mau membaca tentang kesungguhan para ulama salaf atau ulama yang mengikuti para salaf dan seberapa besar usaha mereka dalam memanfaatkan waktu, maka ia tidak dapat membandingkan dengan keadaan dirinya yang sangat lalai. Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan tentang perjalanan hidup Abdul Wahab bin Abdul Wahab bin Al-Amin. Dia berkata, Abdul Wahab sangat menjaga waktunya. Tidak satu jam pun dari waktunya berlalu kecuali ia gunakan untuk membaca, berzikir, salat tahajud dan hafal Quran. Ya, bagaimana itu salaf seperti itu dahulu. Makanya waktu mereka berkah, ilmu mereka bermanfaat dan amalan mereka terjaga istiqomah dengan mengisi waktu sebaik-baiknya. Makanya kembali ana tekankan ya ikhwan, banyak orang berkarya ya, dan antum kira-kira biasa kita hanya melihat hasil karyanya yang luar biasa besarnya, yang mana hal tersebut di luar logika kita. Gak mungkin orang bisa, satu orang bisa segini karyanya. Bisa. Dan itu beliau-beliau itu bisa kayak gitu. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena menjaga waktunya. Sementara kita ini coba, udah apa karya kita? Apa yang kita hasilkan? Untuk kaum muslimin, untuk orang lain. Ya. Gitu. Tapi makanya bagi orang, kalau misalnya kita lihat politician, ahli politik ya, orang yang suka kemana-mana untuk tugas politik lah ya, gubernur siapalah gitu ya, antum melihat Instagramnya misalnya, hari ini kesana, hari ini kesitu, hari ini mana-mana, ngecek ini, mengadakan pertemuan ini, konferensi ini, satu hari bisa berapa acara. Tapi bilang, wah ini orang ya, gak masuk akal, bakal sakit dan orang ini nanti. Gak sakit-sakit ternyata, sehat terus. Kenapa? Menjaga waktu. Ya. Dan kita tidak bisa menjaga waktu kita dengan maksimal kecuali kita sudah bisa memanage dan menjangkar peta waktu kita. Yaitu. Ya, kalau kita kerap kali ya tabrakan waktu ini dengan itu, bingung ini, wah nanti nggak bisa, akhirnya nggak jadi, ini akhirnya nggak jadi, itu berarti emang kita masih gagal dalam pemetaan waktu, begitu. Ya, kalau mau jadi orang yang berkreasi betul-betul dengan kreasi yang tinggi dan konsisten, maka di antara kuncinya, bukan satu-satunya, di antara kuncinya adalah manage waktu. Ya. Sebagaimana orang yang kaya, pedagang yang hebat, kaya, punya banyak duit, penghasilannya besar, itu diantara usul sebab kekayaannya adalah mampu menghandle dan memanage uang. Siapa yang tidak bisa menghandle dan memanage uang, dia tidak akan kaya dengan baik. Iya, begitu. Makanya punya istri yang boros itu bikin rugi, nggak bakal kaya antum. Tapi punya istri yang imut, irit, bisa manage duit, itu antum tanpa sadar sedang menuju kekayaan, begitu. Jadi manajemen itu penting, ya. Ketika suatu manajemen itu bobrok, suatu sistem itu bobrok, maka nggak ada output yang baik, hasilnya nggak ada, gitu kan? antum nggak memanage belajar antum dengan baik, ya nggak bakal bisa baik, nggak bakal bisa. Bagaimana banyak orang, mereka nggak belajar, cuman ikutan ngaji doang, nggak bisa manage waktu, nggak bisa manage ilmunya gitu loh. Bahkan nggak bisa menentukan mana yang akidah, mana yang fikih, mana yang ilmu mustahadis, nggak ngerti. Berarti memang belum punya manajemen untuk ilmu. Yang kayak gini nggak bakal jadi gitu loh. Sebagaimana antum nggak tahu pemetaan ilmu, nggak tahu pemetaan mana yang dasar ilmu dan mana yang cabang ilmu, nggak bisa, nggak bakal jadi apa-apa antum. Begitulah manajemen menghandle sesuatu sehingga menjadi tertata. Yang mana sebagian orang akan merasakan orang-orang yang hebat dalam memanage ini merasa mereka sukses. Kok bisa ya? Ya bisa karena manage. Coba kalau kita betul-betul tenang, manage semuanya, petakan semuanya, jalankan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Hari ini ana punya jadwal. Bisa dibilang 4 tempat. Ya. Pertama Torik. Ya. Kemudian zuhur tadi kajian di Blok M. Ini ba'da asar. Dan ana enggak bisa sampai jam sekian ya, karena ana nanti ba'da mungkin 4:30 ana berangkat, ana enggak bisa ke Rubang Buaya nanti. Ana ke Sudirman nanti. Ya. 4 tempat dalam 1 hari. Yang mana sebagian orang akan bilang, kok kebanyakan kapan belajarnya? Kapan belajarnya? Ana belajar. Tadi malam ana belajar memetakan apa-apa untuk hari ini, terutama di Thoriqul Huda. Tadi subuh. Iya. Tapi alhamdulillah kesehatan terjaga. Dahulu ketika awal-awal ana menikah, itu dapat jadwal 1 hari 2 kajian aja itu udah beratnya mental. Padahal 1 hari 2 kajian atau 1 hari 1 kajian lah misalnya. 2 kajian, kalau pun 2 kajian, kajian pagi waktu dulu awal-awal. Pagi, kemudian siangnya kemana gitu. Ini dalam masalah kajian lah, belum masalah dagang atau lainnya. Itu pernah berapa kali sakit, cepat sakitnya. Ya. Kenapa? Ternyata penyebab sakitnya ana itu, tentu fisik yang keletihan, dan penyebab keletihan itu adalah sistem manajemen ana yang enggak tertata dengan baik. Iya, entah kapan waktu belajarnya, entah kapan ininya, entah ini, itu belum terskemakan, jadinya caplok-caplok aja. Akhirnya tabrak-tabrakan akhirnya, capek-capekan. Ketika antum konstruksikan, antum bangun pemetaan untuk hari-hari antum, entah dengan di benak atau di kertas, lebih baik di kertas kalau antum belum terbiasa, maka minimal punya gambaran esok antum mau ngapain. Kalau antum udah punya gambaran, itu sudah dapat poin itu. Poin kesehatan hati antum supaya enggak merasa berat itu perkara. Iya. Nanti terbiasa nanti. Akhirnya perkara semua berjalan alhamdulillah lancar. Begitu. Ya. Dan anak dari Blok M naik motor sendirian. Berangkat jam 10 sekian, anak juga lupa tadi jam 10 berapa. Dan sampai di rumah ini sebenarnya anak jam 2-an. Belum sempat tidur. Tapi ini kajian dan nanti habis ini anak langsung ke Sudirman. Memang karena fisik masih muda alhamdulillah. Cuma semudah-mudahnya fisik ketika memang tidak ada manajemen dengan menyertakan hal kayak gini, itu enggak bakal kuat. Kenapa? Kan terasanya berat sekali. Gitu ya. Rencanakan, planning. Antum yang atur hidup antum, tapi untuk yang sebaik-baiknya. Waktu digunakan, ya. Dari subuh sampai sekarang ana intinya ke ilmu rata-rata. Dan hanya sempat tidur tadi jam 9-an, ya. Baik, dan nanti malam ada rencana ana insya Allah menginap di Kalibata. Makanya besok kemungkinan tolong kasih tahu teman-teman, kita liburkan dulu ini yang subuh pagi karena ana mungkin enggak ada di Cilangkap. Gitu ya. Itu. Ya. Antum pernah lihat poster-poster anak, kumpulan poster-poster kajian kan? Sekali paket itu. Itu kapan persiapannya? Seminggu sebelum hari-hari itu terjadi. Jadi sudah dari awal jauh, ya. Seandainya anak ada pekerja, adalah pekerja untuk perusahaan dakwah ini, insya Allah maju banget itu, karena memang betul-betul digiatkan dan dipetakan dari awal. Tetapi anak kan nggak masuk perusahaan, nggak masuk yayasan, nggak masuk apa, melainkan free independent. Maka begitu ikhwan, antum merdeka dengan diri antum dan antum bebas mengatur waktu antum, antum ukur diri antum, tapi ukur juga kemampuan antum gitu ya. Jangan melihat kayak ini nih, wah harus belajar nih. Belajar yang berat-berat dulu. Beli kitab-kitab tebel-tebel-tebel. Hari ini harus ini, enggak juga. Ukur juga diri sendiri. Kalau jam terbangnya belum, maka jangan seperti yang burung-burung terbang di atas. Belum bisa. Itu bisa sakit antum nanti dan pastinya futur nanti. Ya. Jangan terlalu dipaksa tapi diatur. Orang yang menghafal Al-Quran sehari dua ayat tapi diatur konsisten 5 hari sepekan, itu jauh lebih baik daripada sehari satu halaman tapi futur seminggu kemudian. Ya. Baik, kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan tentang tadi sudah ya, Muhammad bin Abdul Baqi berkata, setahuku aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang telah berlalu dari umurku untuk bermain-main dan berbuat yang sia-sia. Ada riwayat mengagumkan yang menunjukkan kesungguhan mereka dalam menggunakan waktu, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Kok rahimahumullah di sini? Hah? Kenapa rahimahumullah? Kan satu orang disebutnya. Dalam Sir A'lam An-Nubala, nah semua disebut rahimahumullah ya. Ini kayaknya dikopas-kopas aja ini. Di mana dia yaitu Dawud bin Abu Hind berkata, dahulu sewaktu masih kecil, aku sering berkeliling di pasar. Ketika pulang, aku usahakan diriku untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai pada tempat tertentu. Ya. Jika aku telah sampai pada tempat itu, aku usahakan diriku untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai pada tempat selanjutnya hingga sampainya aku sampai di rumah. Akhirnya. Masya Allah, kecil-kecil sudah berdiri. Antum dulu kecil gimana? Apalagi hariri itu. Dulu kecil di sawah, di sungai. Antum putra Fadilah di mana kecil? Di sini kan? Jakarta kan? Ngapain? Zikir? Ah, iya. Kita beda. Tapi anak dulu gak main di sawah. Kalibata mungkin gak seperti daerah Lubang Buaya ya. Kalibata walaupun ya nggak ada sawah, kalau ibata jarang. Nah, antum ngapain dulu waktu kecil? Atau masih kecil antum? Hah? Di rumah aja. Main game. Udah main game dia. Ya, zaman-zaman kita dulu susah game bot. Paling ini game bot. Itu pun Nintendo dulu masih ini banget. Nintendo langka. Game bot yang Tetris-Tetris itu tuh. Itu udah afdolul mal'ubat itu. Seafdol-afdolnya mainan itu. Kalau enggak main monopoli yang lebih ya. Tapi itu enggak bagus. Itu ngajarin riba itu sebenarnya. Antum ngapain waktu kecil? Main bola aja. Antum main apa? Jangan nangis lah, jangan nangis, biasa aja. Main apa aja? Antum ngapain waktu kecil? Mancing. Sama lah sama itu tuh. Antum ngapain? Jadi antum di mana emangnya? Hah? Oh, iya itulah sama lah. Jadi kalau kita mau contoh kecil di hutan ya seperti itu. Iya. Tapi kalau anu waktu kecil ya, memang sedari kecil sebenarnya orang tua anak mendidik banyak hal dari pakaian ibu anak khususnya. Pakaian kalau anak untuk anak khususnya ya dibandingkan dengan adik-adik anak yang laki-laki, pakaian tuh anak sangat berpakaian gitu, maksudnya punya karakter berpakaian sejak kecil. Sejak masih kecil sekali usia 7 tahun, 6 tahun, itu anak kok keluar rumah itu nggak pakai kaos, pakai kemeja. Gitu. Keluar rumah anda pakai kemeja. Kalau antum di desa antum keluar rumah pakai kemeja, ini kayak mau lebaran, ya. Tapi anak dulu kayak gitu. Kemudian sekolahnya anak mulai kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pagi jalan, selesai sekolah itu ba'da asar di sekolah dasar Islam terpadu. Jadi produk yang apa namanya itu pendidikan yang beda ketika itu. Jadi kurikulumnya lumayan lebih panjang, lebih banyak dan Islami insya Allah, walaupun Ikhwanul Muslimin ketika itu. Tapi Ikhwanul Musliminnya nggak se ini sekarang. Ya. Dulu masih umum aja orang-orang. Ya. Artinya ketika itu memang dilatih untuk ke ilmu dan juga apa Al-Quran. Ya, jadi memang apa yang ada di kecil kita dulu berpengaruh pada masa-masa kita sekarang, banyak atau sedikit berpengaruh, ya tentu dengan hidayah Allah. Ya, maka kalau antum melihat ana sangat memperhatikan pakaian, kadang-kadang antum ana suruh pakai sarung nas misalnya, itu karena memang ana merasa pakaian itu bisa menjadi ruh kita untuk memberikan kesan pada orang. Dan pakaian itu mencerminkan kondisi hati kita dan bisa mengubah kondisi hati kita. Kalau misalnya kita kesulitan atau apa, kemudian kita jalan berpakaian dengan pakaian yang membuat kita tuh merasa saya tuh nggak layak untuk terpuruk seperti ini, gitu misalnya. Misalnya, ya, saya berpakaian seperti ini adalah orang yang seharusnya saya ini mempunyai kesuksesan, kepemimpinan, kemampuan, nah, begitu. Coba ketika antum datang kemari pakai kaos oblong, pendek oblong, rip curl, ya, atau apalah gitu ya, belajar. Akan beda rasanya, baik pandangan antum terhadap diri antum sendiri dan pandangan orang terhadap diri antum. Suuzon orang jadinya, ini orang niat gak sih? Gitu. Beda kalau antum kemarin pakai apa? Pakai baju koko, baju takwa, ya masya Allah, begitu, ya. Dan dulu waktu anak kecil memang sangat dididik untuk membaca dan semisalnya. Dan anak udah pernah menceritakan kepada antum bagaimana baca koran dulu waktu itu anak presentasikan. Anak dulu bacaan kecil anak itu tafsir. Tafsir, tafsir Hamka, tafsir Al Azhar. Ya walaupun sekarang ana nggak boleh ngajar di Al Azhar, tapi tafsir waktu dulu ana belajar tafsir Al Azhar, maksudnya baca sendiri, baca buku kayak gini. Abi ana punya buku tafsir Al Azhar lengkap 30 juz, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 30 bererot itu ana senang sekali, suka banget ana. Karena melihat fontnya bagus ketika itu. Walaupun kalau dibandingin sekarang, dulu kitabnya kuning tafsir Al-Azharnya itu. Cetakannya cetakan Bulan Bintang. Tahu kan? Gak tahu kan? Percetakan Bulan Bintang gak tahu. Ya. Itu bukunya kuno, kuning. Kertasnya itu kuning. Kuning. Terus habis itu baca tafsir Al-Azhar. Anak gak ngerti. Dan anak baca tafsir Al-Azhar surat Al-Baqarah. Ya, juz pertama atau juz berapa. Anda di situ belajar tentang riba. Lafal riba itu Anda sudah tahu sejak SD. Berbicara tentang riba, tapi Anda enggak ngerti apa isinya karena akal Anda kan masih belum sempurna ketika itu. Anda baca kayak gimana caranya Anda baca? Bagaimana cara memotivasi Anda ketika itu waktu kecil ya, usia 7 atau 8 tahun untuk membaca buku Abiana itu? Anda ada teras rumah, dulu kan rumah enggak kayak sekarang banyak ya Masya Allah. Dulu ada rumah. Depan rumah ada kamar mandi punya tetangga, ya. Dan kemudian di samping kamar mandi ada sumur, sana lagi ada kuburan kuno. Ya dulu nggak kayak sekarang lah pokoknya lah, ya. Anda duduk dan kemudian Anda duduk di bawah tali-tali apa jemuran-jemuran ini apa namanya, tali jemuran yang padat tuh loh, yang tali jemuran, iya. Buat jemuran, bukan tali rapia, tali jemuran kan? Tambang jemuran gitu ya, tapi tambang yang kecil bukan, ya kan? Nah, antum tahu batu apung? Batu apung yang kau ngelempar orang hancur gitu. Tapi ini bukan batu apung banget sih, dia agak kerasan dikit lah. Ibu anak kan penjahit. Ya, bisa bikin bahan, bisa bikin ini jahitan. Itu punya banyak benang. Anak kadang ngambil benang, berapa potek benangnya, terus anak ikat tuh batu, ya, ikat batunya dengan benang itu, Anda ikat di jemuran itu. Kemudian batu tersebut Anda puterin, ser gitu, sambil Anda baca. Anda baca, kalau misalnya batu itu berhenti total, maka Anda berhenti baca, terus puter lagi berapa waktu lagi, terus baca. Kayak gitu. Aneh memang, tapi ya disitulah cetusan yang kemudian apa yang antum lihat sekarang dari anak gitu. Iya. Begitu. Maka antum nanti kalau punya anak dari kecil lah usahakan supaya baca, ya. Enggak paham dia, memang enggak paham. Tapi kelak ketika dia sudah punya akal yang sempurna, dia bisa cepat paham karena sudah terbiasa melihat bacaan. Paham ya, insyaallah cepat. Udah biasa sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tadi enggak paham tapi biasa lama-lama paham. Orang yang biasa ke mall, tadinya enggak pernah ke mall, ketika dia ke mall grogi dia, apalagi enggak punya duit. Lama-lama biasa kan? Kelihatan kayak orang punya duit. Padahal enggak punya duit, ya. Enggak kebiasa. Antum lihat orang-orang anak-anak muda yang suka nongkrong di mall, itu kalau antum belek isi kantongnya, ya, itu isi cuman dahak sama kentut doang isinya, nggak ada apa-apaan. Nggak semuanya punya duit itu, banyak dari mereka bokek. Apalagi anak-anak gaul di zaman 90-an yang suka ke mall, itu punya apa mereka? Nggak punya apa-apa, ya, nggak bawa apa-apa ke mall itu. Tapi kenapa pede? Karena biasa. Nah, ketika antum udah biasa dari kecil, anak antum dari kecil udah biasa lihat buku, baca, itu enggak grogi ketika megang buku. Ya, gitu ya. Ibaratnya juga kalau sekarang orang biasa ngaji tematik. Ke kajian kitab kayak gini itu serem. Kenapa? Biasanya kalau saya kajian misalnya di balik tirai, di balik tembok, di balik tiang. Tapi sekarang kajian langsung ustadz yang ngeliatin. Malu saya. Kenapa malu? Karena enggak terbiasa. Ya, kayak kita mereka, Allah bisa karena terbiasa. Allah bisa karena biasa, ya. Taib. Tujuan Daud melakukan hal tersebut agar ia dapat memanfaatkan waktu dan umurnya dengan sebaik-baiknya. Masing-masing dari kita, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, jika memperhatikan waktu yang telah ia sia-siakan dan waktu yang tak dapat ia manfaatkan kembali, kemudian memperhatikan waktu yang dapat ia manfaatkan, niscaya ia akan mengetahui bahwa di antara keduanya terdapat ketidakseimbangan. Kalau antum cek diri antum, murojaah, mutolaah lagi masa lalu antum, kita akan menemukan apa? Kita akan menemukan bahwasanya waktu kita yang disia-siakan lebih banyak daripada yang dimanfaatkan. Para pembaca yang budiman, riwayat-riwayat tersebut di atas menunjukkan bahwa waktu itu sangatlah berharga. Kalau boleh kami mengumpamakannya, waktu itu bagai roda katrol untuk mengambil air sumur. Ya, antum pernah punya sumur gak? Masih? Anda dulu sih punya, ada. Cuman sekarang ya tentu udah pakai ini, sumurnya udah pakai mesin, jadi gak ditimba-timba lagi. Ya, udah gak seseru dulu ya. Nah, apa yang kemudian di sini? Pernahkah Anda melihat katrol yang diletakkan di atas bibir sumur? Ya, ada katrolnya, ya kan? Dipasang tali yang panjang, antum lihat ke dalam, dalam sekali itu ada tali dua yang panjang ke dalam. Kemudian ada antum pegang ujung tali tersebut, tarik salah satu tali, karena nggak mungkin dua-dua ditarik kan? Dua ditarik ya gimana? Ya, dan katrol akan ikut berputar. Ibarat katrol itu adalah waktu yang berputar, jam, kan? Ya, berputar seiring dengan ditariknya tali. Antum kayak gini itu seperti sedang melakukan perbuatan yang menghabiskan waktu tertentu, ya. Maka tali yang ditarik, yang antum tarik, itu kan terus bertambah panjang menjulur ke bawah. Dan yang sudah ke bawah, ya, sudah ke bawah, antum tidak dapat mengambilnya lagi ke atas, walaupun bisa sih, ya. Nah, sedang yang digulung pada katrol itu akan terus berkurang. Yang naik itu akan terus berkurang, akan terus berkurang. Berkurang sampai antum menemukan ember yang seolah-olah itu adalah kematian antum, selesai di situ. Yang kadang-kadang sumur yang gelap itu enggak kelihatan di mana embernya. Maksudnya saking gelapnya. Ternyata tiba-tiba udah muncul aja itu kematian. Nah, seperti itu. Iya. dan antum tidak tahu berapa ukuran tali tersebut. Ya. Anda yang tidak mengetahui berapa panjang tali yang digulung pada katrol, Anda tidak mengetahui tentang ajal Anda sendiri. Tali yang ditarik tadi adalah umur yang Anda miliki. Tuh. Dan hari-hari yang terus-menerus datang, hari-hari terus-menerus datang dan pergi. Walaupun Anda mengumpulkan jin dan manusia untuk saling bekerja sama, niscaya mereka tidak akan dapat mengembalikannya meski sedikit, apalagi 1 jam. Iya. Karena itu, kita harus meninggalkan perbuatan menunda-nunda ini sejauh-jauhnya. Kita harus bersungguh-sungguh dan jangan sampai salah seorang di antara kita berputus asa untuk mengamalkan kebaikan dengan berbagai bentuknya. Sungguh-sungguhlah, ikhwah. Karena orang yang sungguh-sungguh itu orang yang punya harapan. Orang yang pemalas itu orang nggak punya harapan. Orang yang punya harapan, dia bisa mengoptimalkan kemampuan dia, ya, sehingga dia mencapai apa yang diharapkan. Itu karena kesungguhan dia. Cobalah antum sungguh-sungguh, ya. Ketika antum gigi sungguh-sungguh, insya Allah bisa, maka ada harapan. Dan ketika ada harapan, di situ ada motivasi. Orang yang tidak berjalan atau malas-malesan, segampanglah udahlah itu nggak usah. Itu orang yang tidak punya harapan. Ya, walaupun dia memang ada keinginan supaya jadi begini, tapi nggak ada harapan untuk sana. Nggak. Itu cuma palsu. Fata Morgana. Ya akhirnya kemudian orang sudah sampai kemana, dia masih berjalan di tempat. Sekarang banyak dari kita yang ngaji itu cuma mau enaknya doang. Berat sedikit, insyaallah. Ngaji tafsir berat sat, ngaji akidah berat sat, ngaji fikih berat. Yang ringan tuh apa? Coba ngaji yang ringan apa? Yang lucu-lucu, ya begitulah. Akhirnya kita banyak orang berjalan di tempat, capek sendiri tapi enggak sampai-sampai. Tapi orang yang betul-betul punya harapan, dia berjalan maju dengan progres, kemajuan, dan insyaallah dia sampai karena punya harapan. Maka harapan yang tidak diimbangi dengan kesungguhan itu dia hanya akan membunuh dirinya sendiri. Itu misal antum punya harapan, tapi antum enggak jalan-jalan, itu sama dengan membunuh harapan itu sendiri. Membunuh harapan antum sendiri. Tapi antum punya harapan. Antum berjalan kemudian berusaha, antum semakin besar harapan antum dan semakin besar motivasi antum. Iya. Dikarenakan air yang keruh itu biasanya karena mengendap sendiri. Tapi air yang mengalir itu cepat berubah menjadi jernih. Coba kalau misalnya antum lihat air tergenang, dibecekan. Dia antum goyang, keruh dia. Dan kalau dilamain juga akan berubah karena keruhnya. Kena ini, kena itu. Tapi lihat air yang mengalir. Ya. Lebih berkah insya Allah. Ya. Taib, kayak kata orang-orang harokah, al barokatu ma'al harokah. Arti gak? Al barokatu ma'al harokah. Keberkahan bersamaan dengan harokah, pergerakan, haroki. Yeah. Dia orang-orang haroki katanya berkah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kalau dari Hongkong iya berkah. Tapi kalau misalnya berkah beneran enggak, berkah itu bersama dengan pemahaman salaf. Adapun kalau pergerakan yang dimaksud adalah kita berjuang berusaha untuk mencapai kebaikan dengan koridor syariat, maka ya itu berkah betul. Ya. Taib, lihat. Kita sering mendengarkan tentang orang-orang yang mengeluhkan sedikitnya bacaan mereka. Orang-orang yang mengeluhkan sedikitnya hafalan mereka dan orang-orang yang mengeluhkan ketidakmampuan mereka dalam mengatur waktu. Banyak tuh orang kayak gitu. Ya, dan enggak suka dengan orang kayak gitu. Ngeluh, aduh, sekarang kok saya kok gini-gini ya. Mengeluh seperti itu, kenapa? Apakah hanya sekadar keluhan? Orang kadang-kadang mengeluhkan kondisinya itu sekadar pengen ngeluh, enggak mau bangkit gitu loh, enggak nyari jawaban. Misal, anak bilang ke antum, Rofi, sekarang kok anak futur ya, anak mau ngapain Quran Ya, aduh, malesnya gimana gitu. Tapi kemudian ngasih anak nasihat, Ustaz, antum sebaiknya gini-gini ini, kurangi jadwal antum misalnya gini-gini. Wah, nggak bisa Rofi, anak nggak bisa kayak gitu, nah, kan? Gitu kan? Jadi orang kadang-kadang mengeluhkan, mengeluhkan tentang dirinya, bukan untuk mencari pembaikan, perbaikan untuk dirinya, atau nasihat atau solusi, tapi sekedar mengeluh dan sepertinya ingin melegalisir bahwa saya itu tidak cocok untuk bermimpi seperti itu. Duh, saya nih, duh, sekarang mah susah banget ya hidup ya. Mau belajar, nggak ada kajian, mau ini. Ada tuh kajian, Ustaz siapa? Ustaz Hasan. Oh, jangan deh, berat. Nah, itu nggak dapat-dapat itu kayak gitu. Banyak orang mengeluh tentang baca sedikit bacaan mereka, tentang hafalan sedikit, nggak mampu ngatur waktu, ngeluh aja. Tapi keluhan tersebut apa tujuannya? Kalau cuma keluh kesah, omong kosong, ya berarti memang gak mau bangkit. Tapi orang yang mau bangkit, dia hanya mengeluh kepada orang yang tepat. Orang yang mau bangkit, ketika melihat ada problem dirinya, dia mencurahkan problemnya itu kepada orang yang tepat. Bukan kepada publik semata, tapi kepada orang yang tepat. Anak kenapa ya, kok hari-hari ini anak gini-gini ngomong kepada rukun. Ya. Sukun, sukma. Ya. Ngomong kepada sukma kayak gitu. Nah, sukma ternyata adalah orang yang gigih. Tepat anak ngomong gitu, pas itu. Karena beliau orang yang gigih, bisa memberikan saran. Tapi kalau misalnya anak ngomong kayak gitu, ngomongnya ke Tio. Tio sendiri problemnya sama misalnya. Ya nggak bakal dapat solusi. Anak juga gitu, saat anak, aduh, sekarang datang kemudian Alwi. Alwi lebih futur lagi. Ya, anak, apalagi saat ini. Lama-lama jadi ashabul futur. Iya, tinggal dibakar di Uhdud aja itu. Ya. Ya, nggak jadi-jadi. Ya. Coba kalau antum melihat ustadz yang futur, antum mau belajar nggak? Nggak belajar, kenapa? Karena antum merasa nggak bakal dinasihatin saya buat semangat. Orang dianya futur, ya kan? Ustadz lagi, duh mager nih. Ustadznya bilang gitu, masya Allah. Oh, muridnya Syekh Fulan lagi ngajar, duh. Mager nih anak, duduk pantat sakit banget lagi gitu kan. Kira-kira gimana? Antum, ini kok Ustadz malas-malesan ya? Bukan karena malasnya, karena ngelihat antum kayak gitu mukanya. Cuman malas emang karena malas, pemalas Ustadznya. Loh malas nih deh, malah gak ada kopi lagi. Gak ada sejain, mana sih ini murid? Murid maunya belajar doang, bikinin kopi dong buat Ustadznya. Digebrak meja ya kemudian. Gimana Ustadz mau semangat nggak dipinin kopi? Kopinya mana? Kuenya kayak apa gitu kan? Ya pisang goreng kayak minimal, rengginang, teh gitu kan? Mana? Murid datang doang, cengangas cengenges aja. Udahlah, saya nggak mau ngajar lagi sini. Ya, gitu. Ya. Ada nggak Ustadz kayak gini? Nggak tahu ada apa nggak. Kalau ada, na'udzubillah ya. Tapi dai itu atau guru ya harus mencerminkan ke murid-muridnya semangat. Mencerminkan sih bukan omongan doang, tapi dilihat dari sikap tingkah lakunya. Begitu. Anda dulu punya guru, bukan ustaz, bukan, tapi guru sekolahan waktu SD. Kita lagi di kelas, guru nih ngajar, tapi habis udah selesai jelasin, habis itu diem di depan di mejanya. Tidur. Tidur kayak gini, tidur sampai bel itu. Emang pengen tidur dia. Lah kita kadang ngeliatin, jatuh bener. Jatuh. Guru tuh waktu kita SD, kalau sekarang udah ada video direkam itu guru itu. Ada, anak enggak mau nyebutin karena sekarang beliau udah jadi orang besar ya. Cuman ya dulunya kayak gitu ya. Mungkin karena besar kepala jadi berat. Gitu. Coba aja, anak lagi ngajar Ikhwan. Anak lagi ngajar kayak gini. Antum ngeliatin krik krik krik gitu kan, gimana coba? Antum apakah dapat contoh dari ini? Bala antum melihat ini pasti ini Ustaz ini salah dalam memanage waktunya. Karena bagi dai yang benar itu manage waktu penting. Tapi kalau udah nggak bisa, maka dai itu hendaknya bilang, afwan, ana udah nggak belum bisa ngajar dulu. Ana capek, dah. Lebih baik bilang gitu daripada di kajian, ngantuk, molor, ya, gitu kan? Begitu. Kita hidup dalam masyarakat yang sama, walaupun tempat kita saling berjauhan. Masing-masing dari kita dapat melihat dirinya dan pada sebagian saudara-saudaranya, yaitu adanya kelalaian yang besar terhadap beberapa permasalahan. Mungkin di sini akan saya akan menyebutkan beberapa permasalahan yang saya maksud tersebut. Ya, nanti kita lanjutkan insya Allah. Tapi anak jam 4.30 atau 4.15 anak udah berangkat mau ke Sudirman. Anda harap cukup sampai sini insya Allah, besok antum bawa lagi kitab-kitabnya. Terutama dua kitab yang antum bawa sekarang, Mulakhas sama Ghifatul Akhir, insya Allah. Cukup sampai sini. Judulnya apa judulnya ya kawan? Apa? Coba usulkan judul rapi. Manajemen waktu gitu aja. Manajemen waktu. Nah, gitu dong. Rafi, mubazir kalimatnya. Manajemen waktu atau time management, ya, begitu. Time cukup sih. Hah? Waktu sangat berharga. Enggak, ana enggak suka. Time cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu alaihi wasallam.